Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usul Iman karya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Hadis Abu Hurairah, beliau sebutkan walahu an Abi Hurairah marfu'an, terangkat yakni sampai kepada Rasul SAW, dan ini salah satu sighah yang biasa digunakan oleh ulama hadis, para muhaddisin rahimahumullah, terkadang menyebutkan demikian, an fulan dari sahabat marfu'an, yakni sampai kepada Rasul SAW, atau terkadang misalnya Abu Hurairah wa an Abi Hurairah rafa'ahu, yakni marfu' sampai kepada Rasul SAW. Lau ya'lamul mu'minu ma indallah minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minal rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Rasulullah SAW sebutkan, kalaulah seorang mukmin tahu yang di sisi Allah dari hukumannya, yakni azab, balasan Allah bagi yang bermaksiat, durhaka kepadanya, kalau saja mereka tahu itu, maka tidak akan ada satupun yang berharap mendapat jannahnya, surganya. Sebaliknya pun, kalaulah seorang kafir tahu yang di sisi Allah dari rahmatnya yang begitu luas, besar, maka niscaya tidak satupun dari mereka akan putus asa dari surganya. Demikian hadis di Muslim. Juga diriwayatkan Bukhari dengan makna yang serupa. Lafaz berbeda dengan ini, tapi maknanya sama. Hadis ini yang dimaksud bahwa seorang kafir, jika saja dia tahu luasnya rahmat Allah, tentunya pengetahuan dia itu akan menutupi apa yang dia ketahui dari azab Allah, sehingga dengan itu keluar roja, akan muncul harapan pada si kafir. Dia tahu azab begitu keras dan dahsyatnya, nas'alallahal afiyah. Tapi seandainya dia tahu rahmat Allah seperti apa besarnya, bagaimana luasnya, niscaya itu akan mengalahkan dan menutupi apa yang dia tahu dari azab Allah. Ini dia akan berharap, masih akan berharap diampuni. Masih berharap akan dapat rahmat, walaupun itu tidak mungkin. Si kafir terampuni kekafirannya. tetapi menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Makanya para ulama sebutkan, jangankan orang kafir, iblis pun, la'anahullah, iblis masih berharap mendapat rahmat, berharap mengenai dia rahmat Allah, karena dia memahami iblis dari umumnya firman Allah dalam Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah, dan rahmatku luas, mencakup segala sesuatu. Ma'ruf dalam bahasa Arab, kul, dari lafad-lafad umum. Artinya menyeluruh. Seperti kamu katakan misalnya kalau dalam bahasa bebas kita, kullu thullab yadkhuluna al-masjid. Santri masuk masjid. Ada yang boleh enggak masuk masjid? Ada yang terkecuali? Enggak ada. Kullu, berarti semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Allah menyebutkan rahmatku mencakup luasnya itu segala sesuatu. Kullu syai'in. Iblis berkata, dan aku termasuk dari syai'in. Termasuk dari kullu syai, berharap dia masih ada rojaknya, walaupun itu tentu tidak akan mungkin dia peroleh. Si kafir pun demikian. Tetapi yang dibahas di sini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, begitu besarnya, sehingga si kafir pun kalau saja tahu itu, tidak akan kunut dari jannah. Tidak akan putus asa dia untuk dapat rahmat, untuk masuk surga. Maka hadis mengajarkan, orang yang tahu rahmat Allah, yang tahu azab Allah, dia tidak akan merasa tenang dari hukuman Allah. Ini selalu takut pada dirinya kalau-kalau hukuman itu menimpa dirinya. Sekaligus hadis mengajarkan agar seseorang itu tidak putus asa dari rahmat Allah, dari ampunannya. Dan ini keduanya, terutama yang kedua ini, atau yang pertama tadi, tidak merasa aman dari hukuman Allah, dari azabnya, ini yang mendorong, memicu, mencambuk seorang hamba untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena selalu ingat azab, takut dari hukuman Allah. Yang kedua, berharap selalu ampunan, rahmat dari Allah, surga. Itu pula yang faktor pendorong mencambuk dia untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan, amal ketaatan. Demikian hadis terghib, motivasi bagi seorang mukmin untuk terus dan selalu berharap mendapat rahmat Allah yang begitu luas. Di dalam hadis tersebutkan sifat rahmat, juga tersebutkan azab, tentunya azab sebagai hukuman dari Allah bagi yang bermaksiat kepadanya, dari yang kafir, dari yang nifak, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini, kalau saja diketahui oleh seorang hamba, begitu azab Allah. Seperti itu dahsyatnya hukuman Allah, maka untuk surga tidak satu pun akan berharap bisa mendapatinya, mengingat dosa-dosa dia, sementara azab begitu dahsyatnya, begitu beratnya, sehingga dia akan menduga tidak akan masuk surga ini. Gak pantas karena dosa dan kemaksiatan yang ada padanya. Namun rahmat Allah seperti yang lalu, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan atau mendahului murkaku, amarahku. Dan itu rahmat Allah kepada hambanya. Kalau manusia dihitung dan dihisab segalanya, dihitung untuk mempertanggungjawabkannya, habis dia. Makanya di dalam riwayat Rasulullah sebutkan, man nuqishal hisab udzib. Masyaallah al-afiyah. Yang dinikosh hisabnya, terazab dia. Artinya jika dia di tuntut dan dihitung segalanya, kamu pernah berbuat begini, kamu pernah ucapkan ini, kamu pernah melakukan ini. Tidak ada ampunan dari Allah, tidak ada rahmat dibanding, ditimbang dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, terazab dia. Manusia. Tetapi rahmat Allah mengampuni, merahmati, menutupi, menghapus, bahkan membalik catatan kejelekan si hamba menjadi catatan kebaikan dengan tobatnya yang sungguh-sungguh, tobatan nasuha, dirubah yang semula itu catatan dosa Fulan pernah bermaksiat ini. Fulan pernah melakukan kemungkaran ini. Pernah lakukan dosa ini. Catatan merah. Dosa, maksiat. Dirubah menjadi catatan kebaikan, amal soleh. Berubah menjadi pahala. Dengan adanya tobat yang benar-benar. Makanya Allah sebutkan di akhir Al-Furqan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka itu orang-orang yang Allah rubah. Kejelekan mereka berubah menjadi kebaikan bagi mereka. Makanya ditutup ayat, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Rahmat. Kalau bukan karena itu, hancur manusia. Rahmatullah. Di dalam ayat, ketika Allah menyebutkan tentang dirinya yang maha mulia, tabaraka wa ta'ala, Allah jelaskan siapa dirinya kepada hambanya agar mereka tahu. Allah sebutkan Hamim, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiridzam. Satu, Allah yang mengampuni dosa. Wa qabilit taub, Allah yang menerima taubat. Tapi Allah sebutkan syadidul iqab, Allah pula keras hukumannya, dahsyat azabnya bagi yang bermaksiat padanya, tidak mau taat. Zittaul, diakhiri dengan zittaul. At-taul in'am, ihsan, fadl, kebaikan, keutamaan, kenikmatan, semua itu taul. Allah memiliki taul, memiliki keutamaan besar kepada hambanya. Memberi kenikmatan, memberi ihsan, kebaikan yang tiada henti, terus menerus. Para ulama sebutkan di dalam ayat 3 merupakan cabang atau surah min suwarir rahmah. Dia gambaran dari gambaran rahmat atau cabang dari cabang-cabang rahmat. Yani dari rahmat Allah, Allah ampuni dosa. Dari rahmat Allah, Allah menerima taubat hambanya. Kalau enggak diterima mau apa hamba? Harus dihukum misalnya. Enggak bisa, enggak diterima hukum taubatnya. Kalau manusia kan mungkin saja. Kamu melakukan kesalahan apa begitu. Kamu sudah menyesal, kamu sudah ini minta maaf ke orangnya. Maaf, maaf. Dan dia sudah terlanjur sakit hati misalnya. Enggak saya maafkan. Tolong saya nyesel betul, tolong saya dimaafkan, diampuni, gini. Enggak. Saya enggak mau maafkan. Kamu mau apa? Dan itu hak dia. Kamu enggak bisa maksa. Kamunya betul-betul terpukul, kamunya sedih dan bagaimana rasanya? Minta maaf enggak diterima maafmu sesama manusia. Tapi Allah Rahim, qabilit taub, Allah terima tobat hambanya yang benar-benar bertobat kepadanya. Kalaupun dosa dia sampai ke ujung langit sana. Kalaupun itu sebanyak buih di lautan. Seperti riwayat-riwayat sebutkan. Lau balagat dhunubuka ananas sama. Thumma ataitani tastaghfiruli aghfirulak wala ubali. Dalam hadis qudsi Allah katakan, wahai Bani Adam, kalaupun dosamu menumpuk banyak sampai ke ujung langit sana. Banyaknya. Tapi kamu datang kepadaku beristighfar, betul-betul tobat, begini-begini dengan syarat yang ma'ruf. Aku ampuni kamu, kata Allah. Dan aku gak peduli. Tidak peduli sebanyak apa dosa kamu itu. Rahim. Dan itu salah satu dari rahmatnya. Allah terima tobat hambanya. Dan bahkan Allah lebih senang, seperti hadis yang telah kalian hafal, dengan tobat hambanya. Lebih senang dibanding kamu yang kehilangan onta di tengah gurun pasir, panas kering. Di onta itu seluruh perbekalanmu, air minum, makanan dan segalanya. Ontamu hilang, entah lari kemana. Kamu cari ke sana kemari, gak kelihatan. Sampai kamu putus asa, gak mungkin ketemu. Bisa-bisa kamu mati, na'udzubillah. Ya apa, dehidrasi, gak ada air. Makanan pun dibawa sama onta itu. Capek berteduh di bawah pohon. Subhanallah, nongol ini onta kembali dengan perbekalan lengkap yang ada padanya. Begitu senangnya kamu manusia. Farhan, ya Allah, kembali onta ini, alhamdulillah. Saking senangnya salah ngucap. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Saking senangnya. Orang bisa panik, bisa labil, gak sadar apa yang dia ucapkan. Itu manusia, Allah jauh lebih senang ketika melihat hambanya bertobat kepadanya. Menerima tobat. Dzittaul. Dan Allah pula yang memberi kenikmatan, memberi keutamaan, memberi kebaikan kepada hambanya. Sehingga kebaikan Allah atau rahmatnya di dalam ayat disebut berapa kali? Berapa kali? Satu, ghafiridzam. Allah ampuni dosa, rahmat. Qabilit taub, Allah terima tobatnya, rahmat. Dzittaul, dan Allah punya yang memberi kenikmatan dan kebaikan kepada hambanya. Ini pula rahmatnya. Berapa rahmatnya? Tiga. Sedangkan murka Allah, azabnya dalam ayat hanya Allah sebut sekali. Syadidul iqab. Keras. Dahsyat azabnya. Hukumannya. Tiga rahmat. Satu, azab. Ini yang Allah sebutkan, rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang hamba hendaknya selalu diantara al-khawf wal-roja, ya dia takut dari hukuman Allah dan azabnya, itu yang membuat dia menahan diri dan menjauhi dosa, maksiat. Ya, dia pula banyak berharap rahmat dan ampunan Allah SWT. Dan itu yang akan mendorong dia bersemangat menjalankan ibadah dan ketaatan amalan soleh. Sebagian dari para ulama sebutkan, baik orang itu dikala sehat, kuat, melebihkan sisi takutnya. Artinya, ingat selalu tentang dahsyatnya hukuman Allah dan azab, murka Allah. Karena orang di saat sehat, kuat, lebih menggampang-gampangkan kemaksiatan. Seringnya gampang nanti tobat, Allah itu Maha Pengampun. Menganggap kecil dan enteng dosa, menganggap sepele kemaksiatan, karena dia kuat, sehat, bisa melakukan segalanya. Makanya di saat itu hendaknya dia melebihkan rasa takutnya, lebih mengingat-ingat terus hukuman Allah, awas, adab, ittaqillah. Ya nafs. Namun di saat dia sakit, apalagi itu sakit parah, yang biasanya orang setelah itu meninggal dunia, di saat tua, dan seringnya orang ingat kematian, ingat kubur, ingat akhirat. Di saat itu hendaknya lebih membesarkan harapannya bahwa Allah itu rahim bi'ibadih, Maha Pengampun, Maha Rahmat, surga. Nah, karena seringnya kalau kamu dapati orang-orang seperti ini, yang dia ingat dosa. Kalau dibiarkan, bisa-bisa dia putus asa dari ampunan Allah. Nyesel dia pernah melakukan ini, dulu begini, dulu begitu. Terbayang semua di depannya bagaimana nanti dia menghadap Allah. Kaif dia nanti di kuburnya. Sementara sekian perintah dia abaikan, syariat dia sia-siakan, yang haram dia lakukan, maksiat ini itu. Makanya kamu dapati seringnya orangnya nangis, takut, sedih. Di saat itu kalau diteruskan dan dibiarkan, syaitan akan masuk, orang dibuat putus asa, kamu gak akan diampuni Allah, gak mungkin Allah ngampuni, gak mungkin kamu dapat rahmat Allah. Makanya baik saat itu untuk dia diingatkan terkait rahmat Allah. Kalau kamu di dekatnya atau sedang ziarah, dan itu salah satu manfaat ziarah orang yang sakit, apalagi mau meninggal, salah satu tujuan besarnya adalah ini, mengingatkan dia, ditenangkan, dibesarkan hatinya, insyaallah khair. Nah, kamu banyak amal baikmu. Rahmat Allah itu maha luas. Ayat hadis sekitar rahmat diingatkan pada dia, disebutkan. Allah itu maha pengampun, Allah itu rahmat, begini, begini. Supaya bangkit rojaknya, harapannya terhadap ampunan, rahmat Allah. Agar dia tidak suudzon kepada Rabbnya saat itu. Tapi secara umum, keduanya takut maupun rahmat itu secara umum para ulama sebutkan bagaikan sayap burung. Kalau sayapnya utuh dan seimbang, burung itu akan terbang dengan nyaman dan enaknya. Sayapnya terbentang seimbang kanan-kiri. Kamu lihat dia kepakkan sayapnya di langit. Nah, dia terbang ke sana kemari semaunya. Kalau itu tidak seimbang, jatuh dia. Gak mungkin sayapnya cuma satu begini. Atau cuma kanan tok begini. Akan jatuh, oleng sudah. Begitulah manusia. Khawarij misalnya, Mu'tazila, sesatnya di sini. Melebihkan ghulu dalam wa'id. Ancaman, azab Allah, begini, begini. Sampai karenanya mereka kafirkan orang yang melakukan dosa besar. Sudah enggak ada tobat baginya. Keluar dari Islam. Ekstrim. Melupakan sisi wa'ad. Janji Allah, ampunan, rahmatnya. Di sisi lain murji'ah, sesat karena lebih ghulu ekstremnya dalam masalah wa'ad. Bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu rahmat, begini-begini. Maka dosa orang itu enggak mempengaruhi imannya. Selama dia sudah beriman, seperti apapun maksiat yang dia lakukan, enggak pengaruh, enggak ngefek. Iman sefajir-fajirnya orang, na'udzubillah bagi mereka sama seperti imannya Abu Bakar Umar. Sama seperti imannya Jibril alaihi salam. Maka itu enggak imbang. Makanya secara umum, ini harus seimbang. Rasa takut kamu terhadap azab Allah, hukumannya, dan harapan kamu terhadap rahmat dan ampunannya. Hanya saja tadi, para ulama sebutkan, seorang hamba hendaknya arif, mengetahui, kalau di saat dia kuat, karenanya menyia-nyiakan perintah Allah, menyepelekan azab dan ini, maka hendaknya dia lebih memperbesar rasa takutnya. Diingat-ingat hukuman Allah, azabnya, murkanya seperti apa. Dahsyatnya azab, syadidul iqab. Tapi tadi di saat orang itu dalam kondisi bisa putus asa dari rahmatnya, kondisi sakit parah, mau meninggal dan semisalnya, maka diperbesar harapannya untuk mendapat rahmat dan ampunan Allah Jalla fi'ula. Itu hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad, walau ya'lamul kafiru ma 'indallah minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Rawahu Muslim. Naam. Man yaqra hadits lana. Iqra' al-hadith. Ya TM, aina antum? Iqra'. Ahsan. Khairu. Anta Ja'far? Ismak? Ha? Imran? Ridha, Iqra. Ma tami'a bi jannatihi ahad. Ma indallah rahmah. Ma qanita bi jannatihi ahad. Li jambu. Qra. Ma tami'a bi jannatihi ahad. Ma qanita bi jannatihi ahad. Novel. Saut. Min al-uqubah. Min al-rahmah. Nah. Wara'uh. Bi jannatihi. Naam. Ada man? Entah man Ismak? Ismak. Hisham. Iqra. Naam. Iqra. Anta. Naam. Khair. Wasil. Barakallahu fi. Anta ikra. ma tamia. أنت من هذا؟ اسمك؟ اسمك من؟ هشام. حسام. يا الله، حسام المهندي. أين الباقي؟ يا هر من هذا؟ لا هذا. Ismak Andika Har Ardika. Ya Allah. Entah karak tak? Maqanita min jannatihi anta fi ayi marhala anta aina fi tm wala mutawassita hadha akhir wahid ha di mana dia kelas iqra حفظت حديث اللي قبله yang sebelum ini اقرا belum hafal juga yang hafal yang mana hat baca yang sudah hafal اقرا لما خلق الله الخلق ها فهو عنده فوق العرش selanjutnya غضبي أبو النظارة هذا من أنت اسمك لقمان عبد الرحمن فتح الله عليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين